Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Ibrani pasal 2. Di pasal 1 sudah dijelaskan oleh penulisnya, yang saya yakini itu Rasul Paulus, bahwa Allah dalam segala zaman yang lampau berbicara kepada manusia dengan berbagai-bagai cara, dan akhirnya datang sendiri, ya, yang berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Dan kemudian anaknya ini Yesus Kristus, nah inilah yang kemudian dikemukakan oleh penulis ini, Rasul Paulus, ya, bahwa dia melampaui malaikat, katanya, di pasal 1. Nah, di pasal 2 ini, ya, yaitu topiknya yang Rasul Paulus ingin sampaikan itu adalah betapa keselamatan yang begitu besar yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya itu, dan bagaimana sempurnanya Yesus Kristus sebagai satu juru selamat, ya, seorang juru selamat sebagai Mesias. Nah, kita lihat di pasal 2 di ayat 1 di situ, karena itu, ya, kita harus lebih teliti, katanya. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, kan. Jadi, kita harus lebih seksama memperhatikan apa yang kita dengar, kan, ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak manusia di muka bumi ini hanyut di bawah arus, ya. Mereka hanyut dibawa oleh arus apa? Hanyut dibawa oleh arus nih modernisasi zaman. Hanyut dibawa arus oleh ini teknologi yang, ya, tidak akan habis-habisnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya manusia diperbudak oleh hal-hal yang mereka sendiri ciptakan. Anda bisa bayangkan, manusia menciptakan handphone, ya, kemudian handphonenya dijual dengan, ya, diciptakan yang baru terus, sehingga orang dirangsang untuk mengganti yang baru dengan ciptaan yang lebih hebat, sehingga manusia akhirnya terpaksa harus mencari uang banyak, ya, siang malam mengejar uang supaya bisa ganti handphone, ganti komputer, ganti mobil, ganti ini itu segala macam. Akhirnya manusia jadi diperbudak oleh penciptaan manusia itu sendiri lagi. Oh, jadi berputar-putar di situ, dan kita tidak bisa keluar dari situ Karena bagaimana hari ini ada orang yang keras kepala menolak memakai handphone, ya toh? Bagaimana bisa ada orang yang menolak memakai komputer? Ya kan agak orang berkata bahwa wah ini keterlaluan orang ini. Nah memang ada sejumlah orang Kristen ini keturunan Anabaptis yang di Amerika mereka mengelompok itu disebut ini kelompok Anis itu. Ya. Jadi mereka menolak pakai listrik, masih pakai lampu templok, ya. Tidak mau pakai mobil, masih pakai kereta kuda. Ya. Sementara orang lain sudah pakai komputer dan lain sebagainya, sudah pakai handphone. Anda bisa bayangkan, ya. Nah, lalu teknologi ini kita diciptakan untuk kita. Oke, baik, ya. Cuman, ya, kita tidak boleh sampai terhanyut, ya. Kita tidak boleh sampai terlena. Kita jangan sampai kita tidak sadar diri lagi. Jangan sampai kita tidak memperhatikan apa yang terpenting sebenarnya. Berita yang terpenting. Nah, di sini penulisnya yang berkata, ya Rasul Paulus bilang, karena itu, ya kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Mengapa katanya? Ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, maksudnya itu firman yang disampaikan oleh malaikat, itu hukum Taurat diyakini itu dibawa oleh malaikat dan diserahkan kepada Musa, gitu. Ya, dibawa oleh malaikat. Jadi ini ya, firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat ya, tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Jadi firman Tuhan, perjanjian lama banyak isinya disampaikan oleh malaikat. Itu tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal katanya. Bagaimana mungkin kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Nah, sekarang begini, ini dibuat perbandingan. Kalau firman yang disampaikan oleh malaikat saja, kalau tidak taat, itu ada ganjarannya, itu ada hukumannya. Apalagi firman yang disampaikan langsung oleh Tuhan. Dan apalagi firman itu, kalau di perjanjian lama itu adalah isinya larangan. Larangan ini, larangan itu. Sementara firman yang disampaikan oleh Tuhan ini adalah firman yang berisikan kasih. Kalau kita tidak memperhatikan ini, masakan tidak ada ganjarannya. Kalau firman yang disampaikan oleh malaikat saja kita tidak memperhatikan, kita akan mendapat hukuman, apalagi firman yang disampaikan langsung oleh Tuhan. Hukumannya akan jauh lebih dahsyat. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan oleh penulisnya di sini. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang sedemikian besar sebenarnya. Ya, jadi bagaimanakah kita dapat menyia-nyiakan keselamatan yang sedemikian besar yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan yang telah mendengarkannya. Jadi diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya. Jadi di sini penulisnya, maka ini diyakini atau disimpulkan bahwa penulis Ibrani ini bukan salah satu dari 12 rasul yang ikut Tuhan Yesus. Bukan salah satu dari 12 rasul, karena di sini dikatakan bagaimana ya ini yang pertama-tama diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Yaitu rasul-rasul yang dimaksudkan di sini 12 rasul. Rasul Paulus memang tidak mendengar pemberitaan Injil pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang mendengarnya itu adalah Petrus, Yohanes, yang lain-lain itu. Ya, Paulus itu dipanggil belakangan ketika dalam perjalanannya menuju ke Damsik, ya, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mendengar pemberitaan Injil yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan ya, yang diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya ya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi rasul-rasul yang telah bersaksi tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu telah menyampaikannya dengan sedemikian rupa dan dengan cara yang dapat dipercayai. Yang dapat dipercayai. Jadi mereka bilang mereka adalah rasul, mereka adalah saksi, saksi atas apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saksi atas kematian Tuhan Yesus, saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus, saksi bahwa Tuhan Yesus bangkit bertemu dengan mereka, menyatakan diri kepada mereka. Nah, apakah kesaksian mereka dapat dipercaya? Nah, ini sangat penting sekali, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini katanya dengan cara yang dapat dipercaya. Apakah dengan cara yang dapat dipercaya yang dimaksudkan di sini? Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, lihat di sini. Jadi Allah meneguhkan kesaksian para rasul, meneguhkan kesaksian mereka, ya, yaitu dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan. Jadi kesaksian para rasul itu benar karena diteguhkan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya. Jadi di sini dikatakan itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 Rasul Paulus berkata bahwa dia juga rasul. Ya, jadi pengajaran yang disampaikannya, ya, pengajaran yang disampaikan yang dia terimalah dari Tuhan itu diteguhkan melalui mujizat-mujizat yang disampaikan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita percaya bahwa jikalau seseorang menerima wahyu dari Allah, dia rasul, maka dia melakukan mujizat. Dan kalau bukan rasul, tidak melakukan mujizat. Dan kita tahu hari ini tidak ada rasul lagi, maka tidak ada orang yang diberi karunia untuk melakukan mujizat. Dan kalau seseorang menyebut dirinya nabi atau rasul, kalau dia tidak melakukan mujizat, itu hanya omong kosong belaka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan memakai Elia untuk melakukan mujizat? Karena Tuhan mau meneguhkan bahwa Elia adalah nabinya, gitu. Mengapa Tuhan memakai Elisa untuk melakukan mujizat? Ada banyak orang sakit kusta di Israel pada zaman Nabi Elisa hidup. Tadi pagi, ya, Saudara Samuel sudah bawakan renungan mengenai itu panglima Naaman yang disembuhkan. Ada banyak orang yang menderita sakit kusta, ya, pada saat itu. Dan kita tahu, ya, bahwa hanya Naaman saja yang disembuhkan. Mengapa? Ya, tercatat hanya Naaman saja. Mengapa? Ya, Tuhan ada maksud di dalamnya. Dan Tuhan tidak suruh Elisa untuk bikin-bikin mujizat terus-terus begitu, ya. Bukan itu yang Tuhan mau lakukan, itu bukan. Ya, bukan suruh Naaman bikin-bikin mujizat kesana kemari begitu untuk sembuhkan orang sakit kusta. Bukan. Tuhan tidak mengirim Elisa untuk menjadi dokter kusta. Tuhan hanya ingin meneguhkan bahwa Elisa adalah nabinya. Nah, nabinya yang tidak dianggap oleh raja Yahudi, Yehuda dan Israel pada saat itu, tetapi dia menyembuhkan panglima dari Syria di sana, ya, dari negara lain yang datang, ya, itu disembuhkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu maksudnya. Jadi kita lihat, ya, jikalau seseorang mengklaim dirinya nabi, dia berkata dia nabi, ya, bagaimana kita bisa percaya begitu saja, ya? Kalau ada satu orang, ya, you know, katakanlah siapa begitu, ya, si Tony gitu, ya, you know, kemudian dia turun dari gunung di sana. Dia turun dari gunung, tahu gunung apa, gunung agung apa, gunung Kawi gitu, ya. Dia turun, ya. Kemudian dia mulai ngomong sana sini, kan dia bilang dia nabi katanya. Allah berfirman, ya, memberikan wahyu kepadanya. Apa kita mau percaya begitu saja? Oh, jangan, ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 dan seterusnya dikatakan, kalau dia mengucapkan suatu nubuat, kalau itu tidak terjadi, jangan dengarkan dia. Bahkan boleh dirajam dia, karena dia bukan nabi, dia hanya ngaku-ngaku dirinya nabi saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab tercatat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul, tercatat di situ. Nah, mujizat-mujizat itu yang dilakukan oleh para rasul adalah untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul, bahwa Tuhan berfirman melalui mereka, bahwa kesaksian mereka itu benar gitu. Bahwa apa yang mereka katakan itu benar, di backup oleh Tuhan dengan diberikannya kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat. Ya, Suhento Liao tidak diberikan karunia untuk melakukan mujizat, dan memang tidak ada keperluan untuk itu. Kalau saya diberikan, wah, saya akan menyesatkan banyak orang. Mengapa? Karena firman Tuhan sudah selesai. Ya, firman Tuhan sudah selesai. Ya, mungkin iblis mau ya supaya saya menyesatkan banyak orang. Tapi saya dengan pengertian yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, saya tahu saya tidak boleh mengejar itu. Kalau saya mengejar-ngejar, mau minta-minta supaya Tuhan kasih saya karunia untuk melakukan mujizat, supaya saya bisa gagah-gagahan, supaya saya bisa ngegapin orang. Bahkan ada ini pendeta yang mau kutuk orang supaya jemaatnya enggak pergi karena pengajarannya salah. Dia selalu berkata, barang siapa yang meninggalkan dia, meninggalkan gerejanya, akan dikutuk oleh Tuhan. Wah, ada macam begitu punya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, tidak ya. Hari ini saya tidak membutuhkan karunia untuk melakukan mujizat. Saya hanya berdoa mohon hikmat dari Tuhan supaya bisa memahami kebenaran Alkitab dan bisa menjelaskannya kepada semua orang, kebenaran Alkitab ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan mau kita kerjakan pada zaman ini. Dan di sini dikatakan ya, ini rasul-rasul di backup dengan karunia melakukan mujizat dan berbagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus ya yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Jadi Roh Kudus ya, dan ini karunia melakukan mujizat dibagikannya ya menurut ya kehendak-Nya. Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada-Nya, yang bertobat dan percaya kepada-Nya menerima Roh Kudus. Di sini hanya dikatakan dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Tapi di ayat yang lain memberitahukan kepada kita bagaimana itu dibagikannya, bagaimana Roh Kudus sampai tinggal di dalam hati orang. Efesus pasal 1 ayat 13 dengan jelas mengatakan, pada saat orang itu percaya, maka Roh Kudus masuk dan memeteraikan hatinya. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Jadi apa yang belum dijelaskan oleh ayat ini sudah dijelaskan oleh ayat yang lain. Jadi inilah firman Tuhan itu saling mendukung satu dengan yang lain, bukan saling bentrok. Oleh sebab itu menafsirkan Alkitab yang benar adalah kita harus mengharmoniskan semua ayat di dalam Alkitab dan menarik satu kesimpulan yang harmonis, yang tidak bertentangan dengan ayat manapun di dalam Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Penulisnya berkata ya, ini Rasul Paulus, saya yakin dia berkata bahwa Allah yang menyampaikan firman-Nya dulu melalui malaikat, itu firman begitu kuatnya, kalau seseorang tidak mendengarkannya, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sekarang firman disampaikan oleh Yesus Kristus dan oleh mereka yang mendengarnya, yang pertama itu disampaikannya. Dan itu di backup oleh mujizat-mujizat. Wah, kalau kita sampai tidak mendengarnya, kalau sampai kita mengabaikannya, dan kita terhanyut oleh zaman ini, dan segala kemutakhirannya, itu bukan tidak akan ada resiko. Oh, itu resikonya besar sekali. Dan inilah yang kita serukan kepada dunia, bahwa Anda kalau tidak memperhatikan firman yang disampaikan oleh para malaikat, oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh para rasul yang hari ini sudah bersifat tertulis dan ada di dalam tangan kita ini. Ini firman Tuhan. Kalau Anda tidak memperhatikan ini, oh, hukumannya akan sangat berat sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya coba ya dilihat ya, diperhatikan dengan baik ya semua apa yang disampaikan oleh Tuhan ya, kepada kita ini dengan sungguh-sungguh hati. Dan dengan demikian, ya, maka kita akan makin mengerti, kita bukan orang yang mengabaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan dan juga oleh para rasul. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Sekarang kita di ayat yang kelima, sebab bukan kepada malaikat-malaikat, ya, ia telah taklukkan dunia yang akan datang. Nah, dunia yang akan datang ini, apa yang dimaksudkan adalah masa kerajaan 1000 tahun. Ya, seringkali disebut itu dunia yang akan datang. Ya. Nah, bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan. Yang kita bicarakan ini, ya, dunia yang akan datang itu, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun. Ada orang yang pernah memberikan kesaksian, ya, di dalam suatu nats, katanya ini dikutip dari Mazmur pasal 8, ya. Di situ dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, ya, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Nah, sebenarnya ayat ini berbicara tentang masalah penciptaan manusia. Nah, manusia diciptakan kalau sesuai dengan urut-urutannya, memang malaikat duluan, kemudian baru manusia. Manusia adalah yang terakhir diciptakan. Dan di sini dengan apalah, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau ya anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Jadi siapakah manusia itu, ya? Mengapa engkau begitu memperlakukan manusia lebih, ya, dari, namun katanya engkau membuatnya, ya, untuk waktu yang singkat, ya, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, ya, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya, manusia diciptakan lebih rendah dari malaikat, dan kepada manusia Allah serahkan kuasa untuk mengelola dunia ini. Itu pada waktu Adam dan Hawa. Nah, di sini penulis ingin menggambarkan bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia itu lebih rendah dari malaikat. Ya, jadi lebih rendah dari malaikat, dan ya dia takluk, ya. Dia takluk, ya, lebih rendah dari malaikat untuk satu waktu. Dan memang manusia diberi mahkota, kemuliaan dan hormat. Ingat pada waktu Adam dan Hawa selesai diciptakan, mereka adalah makhluk yang Allah perintahkan agar semua makhluk di muka bumi ini tunduk kepada mereka. Merekalah yang menjadi pemimpin, ya, memimpin ini, ya, semua makhluk di dunia ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang, dan untuk waktu yang singkat, ya, dia lebih rendah dari malaikat karena dia menjadi manusia, mengosongkan diri. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan dia mengosongkan dirinya, ya, menjadi manusia, lebih rendah dari malaikat. Nah, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Ya, di bawah kakinya. Nah, memang pada waktu zaman Adam pun, ya, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Adam. Tetapi kemudian Adam berdosa, dan akhirnya semua yang lain menentangnya juga. Binatang juga menentangnya. Nah, sekarang Yesus Kristus, ya, adalah Adam yang terakhir ini. Dia datang, ya, dia menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, dan Yesus Kristus tidak jatuh, sehingga kemuliaan dan hormat untuk selama-lamanya baginya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-8 masih dikatakan, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, ya, menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan. Jadi menaklukkan segala sesuatu, ya, ketika dikatakan segala sesuatu ditaklukkan ke bawah kakinya Yesus Kristus, maka tidak ada satu pun yang ia kecualikan. Nah, ini perlu difahami, tidak ada satu pun yang dikecualikan, ya, dikecualikan yang takluk kepadanya, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi, ya, sekarang ini belum kita lihat, ya, sekarang ini belum kita lihat, ya, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. sekarang belum ya. Sekarang kita lihat sepertinya ya, sepertinya dia tidak berkuasa ya. Down Brown sudah menghujatnya sedemikian rupa, kenapa tidak dipencet mati saja ya. Oh tidak ya, Tuhan tidak melakukan yang demikian. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang jahat agar dia bertobat sampai kesempatan yang diberikan kepadanya cukup ya, sudah finish. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat, katanya di sini mengenai Tuhan Yesus ya, di untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi Tuhan Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Nah, ini menunjukkan tadi manusia Adam diciptakan lebih rendah dari malaikat, tetapi diberi wewenang, diberi kuasa untuk mengendalikan dunia ini. Dan Tuhan Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat, yaitu sama dengan Adam ya, sama dengan Adam, dan segala sesuatu akan ditaklukkan di bawah kakinya, segala sesuatu. Nah, di sini oleh sebab itu dikatakan untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat katanya, yang oleh karena penderitaan maut dimakotain dengan kemuliaan dan hormat. Nah, setelah mengalami penderitaan maut, setelah mengalami satu kurun waktu yang singkat, yaitu mengalami satu kehidupan kemanusiaan sebagai contoh ya, sebagai pengganti Adam, karena Adam gagal. Nah, sekarang Yesus Kristus datang dan dia menyelamatkan manusia. Adam membawa manusia ke dalam dosa, Kristus melepaskan manusia dari dosa ya. Nah, kita lihat ya, yang oleh karena penderitaan maut ya, dimakotain dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus datang mengalami maut bagi semua manusia. Nah, di sini kelompok Calvinis mendapat persoalan karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus hanya mati bagi orang yang dipilihnya saja. Tetapi ayat-ayat Alkitab yang menyatakan Tuhan Yesus mati bagi semua manusia itu jelas sekali ya, jelas sekali. Misalnya di 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia ya, untuk dosa seluruh dunia, bayangkan ya. Jadi bukan hanya dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia di sini kan ya. Jadi jelas untuk seluruh dunia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu sesuai juga dengan di Roma pasal 5 ayat 18. Roma pasal 5 ayat 18 ya, di sini dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Satu pelanggaran siapa? Pelanggaran Adam ya. Tidak dikatakan pelanggaran Hawa, pelanggaran Adam, karena Adam yang bertanggung jawab gitu, bukan Hawa. Hawa memang yang menyeret Adam jatuh ke dalam dosa, tapi Adam yang bertanggung jawab dalam hal ini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Satu perbuatan kebenaran apa? Yaitu Kristus datang dan menyerahkan dirinya untuk dihukumkan bagi pelanggaran yang dibawa oleh Adam itu. Oleh satu ya, perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semua orang memperoleh ya, beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini firman Tuhan ingin katakan demikian ya. Saya menjelaskannya gini. Oleh Adam ya, semua manusia ada di bawah hukuman dosa. Nah, oleh Yesus Kristus semua orang yang di bawah hukuman dosa karena Adam tadi itu dilepaskan. Ya, dilepaskan, jadi hukuman dijatuhkan. Nah, itulah sebabnya doktrin keselamatan yang benar itu menyimpulkan bahwa bayi siapapun juga kalau meninggal pasti masuk surga. Biar bayinya teroris gitu, bayinya siapapun juga ya, kalau mati pasti masuk surga. Mengapa? Karena oleh perbuatan kebenaran satu orang, semua orang beroleh hidup. Ya, jadi mereka yang lahir Down syndrome, yang lahir tidak sadarkan diri dan lain sebagainya, itu orang sudah pasti masuk surga. Nah, lalu kita yang lahirnya sehat walafiat, lalu kita bertumbuh, nah sampai mencapai akil balik, ya sampai kita memiliki kesadaran diri, memiliki pengertian, dan kita melakukan dosa atas kesadaran diri kita, maka kita menjadi orang berdosa sekarang bukan karena Adam dan Hawa lagi. Ya, sekarang kita orang berdosa karena perbuatan diri kita. Nah, yang demikian, orang yang demikian harus mendengar Injil dan bertobat menyambut Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau tidak, akan binasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di sini. Oleh pelanggaran satu orang, semua orang ada di bawah hukuman. Dan oleh perbuatan kebenaran satu orang, ya semua orang yang di bawah penghukuman itu dilepaskan. Dan bagi kita yang berdosa atas diri kita, kesadaran diri kita sendiri, kita dituntut oleh Alkitab, ya firman Tuhan, hanya mengaku diri orang berdosa. Mengaku diri orang berdosa dan kemudian percaya. Ya, percaya apa? Percaya bahwa Yesus dihukumkan menanggung semua dosa saya. Jadi saya percaya bahwa dia adalah juru selamat. Nah, dia juru selamat, bagaimana cara dia menyelamatkan saya? Yaitu dia menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Jadi Yesus menggantikan saya dihukum dan saya hidup menggantikan dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, ya karena saya, jikalau saya sungguh-sungguh sudah mengaku Yesus dihukum menggantikan saya dan kini saya hidup menggantikannya. Dan ketahuilah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, keinginan Tuhan atas dirimu ya dalam hidup ini nomor satu adalah engkau harus pergi ke jemaat yang benar Alkitabiah. Itu nomor satu, ya. Itu yang nomor satu. Artinya Anda harus berkumpul berjemaat secara Alkitabiah. Nah, kalau di tempat Anda belum ada gereja yang Alkitabiah, Anda bertanggung jawab untuk mengadakannya. Atau hanya ada dua pilihan. Anda pindah ke tempat di mana ada gereja yang benar yang Alkitabiah, atau Anda pindahkan gereja yang Alkitabiah ke tempat Anda. Dengan kata lain, mendirikan gereja Alkitabiah di tempat Anda. Nah, bagaimana caranya? Mungkin Anda bisa memfasilitasi, mungkin Anda bisa minta hamba Tuhan yang benar untuk datang ya, untuk supaya mendirikan gereja yang benar yang Alkitabiah di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani yang saya yakini Rasul Paulus ini ya, bahwa supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi Tuhan Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Bukan seperti yang diajarkan oleh John Calvin ya, yang mendirikan gereja Reform ya, sama Presbyterian ya, bukan, yaitu mengajarkan bahwa Tuhan Yesus hanya menebus orang pilihan saja. Alkitab saya kasih tahu dia menebus, dia mati bagi semua manusia. Sedangkan John Calvin mengajarkan Yesus mati hanya bagi orang pilihan saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ya, Calvinism ya, itu gereja-gereja Calvinism, mereka bingung tentang bayi itu masuk surganya bagaimana caranya ya, bagaimana nasib bayi yang meninggal gitu. Mereka tidak memiliki penjelasan karena penafsirannya ada sedikit kekacauan, jadi tidak memiliki penjelasan yang masuk akal dan yang sesuai dengan Alkitab. Oke, kita lihat di ayat 10, sebab ya, memang sesuai dengan keadaan Allah ya, yang baginya ya, sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan ya, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan ya. Jadi di sini katanya sebab ya, memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Keadaan Allah yang adalah pencipta ya, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan ya, dia yang menuntun banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus sehingga dia adalah pribadi yang sempurna, dia adalah manusia yang sempurna yang datang ya, yang seutuhnya. Kalau kita di sini katakan Indonesia dulu pernah menyerukan menjadi manusia yang seutuhnya, nggak bisa ya, kita orang berdosa ya. Nah, yang memimpin mereka kepada keselamatan ya, dengan penderitaan, jadi memimpin manusia kepada keselamatan Ya, melalui apa? Melalui penderitaan. Karena hanya melalui penderitaanlah, hanya melalui penghukumanlah dosa dapat diselesaikan. Jadi dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal, ibadah, dan lain sebagainya. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Sebab katanya, ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi ia yang menguduskan dan ia yang dikuduskan katanya adalah satu. Oleh sebab itu dia tidak malu menyebut mereka itu saudara. Nah, di sini Rasul Paulus sedang mau berbicara tentang ini keturunan Abraham di sini ya. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat ya. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi katanya, dan lagi ya, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Nah ini mengutip Yesaya ya, mengutip Mazmur 22 dan mengutip Yesaya pasal 8. Jadi digabungkan di sini. Nah mengenai bagaimana ini nubuatan-nubuatan mengenai Sang Juru Selamat itu yang datang sebagai ini keturunan Abraham jadi melihat bangsa Yahudi yang lain itu sebagai saudaranya. Di sini di ayat 14, karena anak-anak itu adalah katanya anak-anak dari darah dan daging ya. Di sini ada perkataan anak-anak itu ya, itu adalah anak-anak darah dan daging ya. Semuanya di ayat yang ke-13 tadi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah. Jadi karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Nah, ini menjelaskan bagaimana Allah menjadi manusia untuk menolong darah dan daging, untuk menolong manusia yang terancam hukuman oleh keadilan Allah dan kemahakudusan Allah, maka dia menjadi darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka sebagai darah dan daging, sebagai manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan yaitu iblis kata yang berkuasa atas maut. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini memberitahukan kepada kita bahwa oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kuasa iblis dihancurkan. Kuasa iblis dihancurkan. Jadi sebenarnya iblis itu sudah dipecundangi ya. Jadi dia tidak memiliki kuasa lagi, dia tidak memiliki kemampuan ya untuk menghancurkan manusia karena dia sendiri sudah dihancurkan. Ya, pada waktu selesai Perang Dunia Kedua, ya, banyak tentara Jepang tersebar di Asia ini. Dan ketika Hirohito ya, itu mengumumkan Jepang menyerah, ya, dan banyak itu beritanya belum sampai ke daerah-daerah. Tentaranya masih kalau diperlakukan dengan tidak baik, mereka akan tembak kita ya. Sampai apa? Sampai diumumkan, sampai komandan mereka menerima ini petunjuk dari pusat ya, bahwa sebenarnya kaisar mereka sudah mengumumkan ini penyerahan dan mereka harus menyerahkan senjata kepada tentara sekutu juga yang tersebar di mana-mana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Tetapi ya banyak ya iblis itu bertindak ya sepertinya dia ini apa enggak mau peduli gitu ya. Dia masih banyak melakukan hal-hal yang ya semau-maunya dia gitu ya. Dia masih banyak melakukan penyesatan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita yang sudah mengerti kebenaran, bagi kita yang apalagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus yang sudah menjadi milik Yesus Kristus, kita ini prajurit Tuhan. Kitalah orang yang berhak datang kepada iblis untuk rebut senjatanya. Kitalah yang berkuasa, kitalah yang mengatakan mengusirnya, kitalah yang membentaknya, dan dia takut kepada kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu tidak ada diberi karunia untuk mengusir setan. Kalau Anda baca di dalam Alkitab tuh enggak ada karunia mengusir setan itu ya. Kalau ada pendeta yang mengangkat dirinya menjadi spesialis itu usir setan itu tidak benar ya. Mengapa? Karena sepatutnya setan takut kepada setiap anak-anak Allah. Dan apakah Anda itu adalah anak Allah? Kalau Anda anak Allah, ya setan mestinya takut sama kamu gitu. Ya, kalau tidak ya periksa hati, ya periksa hati. Bisa jadi Anda selama ini belum dilahirkan kembali. Mungkin Anda masih ada persoalan. Mungkin Anda pergi ke gereja yang salah, Injilnya salah, jadi ngaco. Jadi Anda hanya menjadi orang Kristen dan sesungguhnya tidak ada Roh Kudus di dalam hati Anda. Ya sehingga ya pada prinsipnya sebenarnya Anda belum menjadi salah satu dari anak-anak Allah. Dan bagaimana iblis bisa takut kepada Anda? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Saya katakan bahwa iblis takut kepada kita yang adalah anak-anak Allah. Tetapi, nah sekali lagi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin sekali untuk menyampaikan bahwa zaman sekarang ini banyak, masih banyak hamba Tuhan yang tidak dapat membedakan ya orang yang kerasukan iblis dengan orang yang sakit jiwa, stres gitu ya. Tidak dapat membedakan. Jadi kalau ngomongnya ngaco begitu langsung disimpulkan ini sudah sakit, sudah kerasukan setan. Padahal dia sakit jiwa. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah bagaimana caranya membedakannya? Saya katakan bahwa kalau ya, kalau yang stres, yang psikotik itu ya, itu biasanya memerlukan obatnya. Kalau sudah ada gangguan secara fisiknya itu ya terjadi gangguan di dalam itu perlu diobatin. Nah, kalau yang kerasukan setan, yang kerasukan iblis itu bagaimana? Nah, yang kerasukan itu sebentar nanti dia siuman. Biasanya dia tetap sadar, dia tetap siuman gitu. Cuman dia dibawa kendali saja, tapi dia sadar. Nah, coba Anda lihat yang dukun-dukun itu ya. Oh, di Kalimantan Barat itu ada banyak mereka itu yang tatung itu yang lotung itu ya. Tatung itu mereka itu yang kerasukan itu. Pada waktu orang datang mau nanyain nomor buntut begitu mereka baca-baca mantranya lalu iblisnya masuk ke dalamnya teng gitu ya kayak ini apa ada sesuatu menempatinya gitu ya. Nah, akhirnya dia ngomongnya ngadul ngidul bahasa lidah dia bahasa lidah. Nah, kemudian setelah orang yang datang tanya itu dapat nomor yang dia mau, nah itu iblisnya pergi gitu, dia minta bayaran gitu. Jadi yang dirasuk iblis ini biasanya ya dia nanti iblisnya akan pergi datang lagi ya begitu. Dan intinya ini Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Iblis tidak bisa sembarangan merasuki orang tanpa orang itu menginginkannya, menyetujuinya. Ya jadi iblis tidak bisa seenak-enaknya, wah ini orang ini ya. Kalau gitu dia rasukin menteri aja, rasukin presiden aja, jadi ngaco begitu negara ya. No? Tidak ya, iblis tidak bisa begitu. Kecuali orang yang bersangkutan memberikan dia sinyal oke gitu. Oleh sebab itu ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati jangan membawa anak kamu nonton yang acara-acara pertunjukan magic segala macam. Mengapa? Karena jangan sampai dia kagum kepada iblis. Kalau dia kagum kepada iblis, iblis bisa tahu dan iblis mungkin bisa memakai dia. Mengapa? Karena iblis juga cari pengikut gitu. Dia mau rekrut orang. Nah, kalau dia mau rekrut orang, dia rekrut orang yang macam apa? Ya dia rekrut orang yang kira-kira kagum kepadanya, yang suka kepadanya. Itu orang yang direkrutnya. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis ya, sudah mengalahkan iblis oleh kematiannya. Jadi iblis sudah dikalahkan ya, yang berkuasa atas maut sudah dikalahkan. Jadi maut sudah dikalahkan ya. Artinya apa? Bagi orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sudah memiliki kemenangan atas maut. Supaya dengan jalan demikian katanya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ada banyak orang yang takut mati. Karena takut mati jadi seumur hidupnya di bawah penjajahan karena takut mati. Orang Tionghoa paling takut mati. Mengapa? Ya. Oh, mereka enggak mau angka 4 C katanya. C angka 4. Wah, takut mati. Takut mati, saking takut matinya jadi menghibur diri dengan apa? Oh, kalau saya mati dibakarkan TV ke sana, dibakarkan kulkas, dibakarkan AC. Nah, bagaimana ada listriknya di alam maut di sana menyalakan AC-nya? Itu membohongi diri sendiri. Karena apa? Karena takut mati. mati ya, takut mati sekali. Nah, akhirnya mereka suka angka 8 katanya, angka 8 pot itu ya. Pot ya, pat gitu ya. Jadi ini apa, makmur angka 8. Nah, ini konyol-konyolan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, jadi dikuasai seumur hidup oleh karena dikuasai oleh perasaan takut mati itu. Nah, sebenarnya Tuhan mau melepaskan kita di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu takut yang demikian lagi ya. Sebab karena sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani ketika dia menjadi manusia, tetapi keturunan Abraham yang dikasihaninya ya. Jadi keturunan Abraham, dia datang kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Yahudi. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu apa? Orang-orang Yahudi ya, dia dalam segala hal sama dengan mereka, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus datang ya, menjadi orang Yahudi sama dengan saudaranya yang lain, dan kemudian menjadi imam besar ya. Dan sekarang Tuhan Yesus itu adalah imam besar. Nanti di pasal 5 kita akan membahas lagi bagaimana dia adalah imam besar, dan setiap orang yang percaya kepadanya adalah imam. Jadi hari ini gereja yang benar, yang Alkitabiah, tidak ada imam di dalamnya, dan tidak boleh ada praktek keimamatan, tidak boleh ada orang yang menumpangkan tangan atas orang lain. Itu adalah praktek keimamatan. Yesus Kristus adalah imam besar, dan setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa Yahudi ya, seluruhnya ya, damaikan dengan Allah, dan di sana untuk semua manusia juga ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Sebelum dia memulai pelayanan, dia dicobai dan dia kuat. Dia tidak jatuh dalam pencobaan, dan dia telah merasakan ini kelemahan kemanusiaan sebenarnya. Ya, manusia karena dia dibuat lebih rendah dari malaikat, jadi sama dengan manusia. Dia mengalami kehidupan manusia yang pahit, mengalami kehidupan manusia yang melelahkan. Dia mengalami semua itu. Dia pernah mengalami pencobaan, sehingga dia dapat menolong kita yang ada di dalam pencobaan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda dalam kondisi hidup yang pahit, yang susah, yang menyedihkan, saya katakan kepada Anda, berlututlah dan berdoalah. Tuhan tahu apa yang engkau alami. Dia mengalami semua itu. Dia mengalami kesusahan manusia, dan bahkan dia lebih susah dari engkau. Dia tahu, dia mau menolong engkau, jikalau engkau dengan tulus ya, jikalau engkau dengan sungguh hati mengarahkan hidup Anda kepadanya. Bukan sesaat saja, bukan saat mau perlu dia kita datang berdoa, kemudian habis ditolong lupa dia lagi gitu. Bukan, coba arahkanlah hidupmu kepadanya ya, seluruh hidupmu kepadanya. Itu penting sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengasihi Tuhan dengan sedemikian rupa, karena dia sudah sedemikian rupa mengasihi kita. Mari, waktu memisahkan kita, kita sampai di sini pembahasan pasal 2, dan besok kita akan lanjutkan pasal yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu atas kasihmu yang amat besar. Mohon pimpinanmu dan berkatmu dalam hidup kami. Dan pendengar yang kami tidak tahu menghadapi persoalan apa, kesusahan hidup yang bagaimana. Namun karena kami membaca firmanmu, engkau datang mengalami semua kesusahan manusia, supaya engkau dapat menolong. Engkau adalah Tuhan yang mengerti penderitaan manusia. Engkau tahu kesusahan yang dialami. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Hamba berdoa, tahu ya, pasti ada banyak di antara pendengar yang memiliki masalah, kesusahan. Tuhan, tolonglah mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.